Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran Rahimani Rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kesehatan dan waktu luang kita dapat belajar bersama insyaallah di Radio Mutiara Quran tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan judul orang tua zaman now, atau bisa kita katakan orang tua zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu, para pendidik, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa zaman ini, zaman sekarang ini sering disebut dengan zaman digital, karena semua manusia, hampir semua manusia, semua sistem sudah terkoneksi dengan digital. Dalam hal ini adalah internet. Tentu saja hal ini akan berefek pada semua sisi kehidupan manusia, terutama dalam hal ini juga yang terkena efek adalah dalam bidang pendidikan. Apa yang terjadi dengan pendidikan kita, maka kita terlebih dahulu harus memprediksi kira-kira 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu dengan adanya teknologi digital ini pendidikan seperti apa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital, kalau kita perhatikan, perkembangannya berkisar pada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah teknologi digital makin berkembang, makin mikro. Dalam hal ini diartikan bahwa teknologinya makin kecil bentuknya, alatnya makin kecil. Jadi mikroteknologi ini berkembang dan makin ke depan alat makin mengecil, mengecil, mengecil. Terus kemudian kecenderungan yang kedua, teknologi digital yang sekarang ada yaitu low energy atau energinya rendah. Dalam hal ini dengan energi yang rendah maka alat tersebut sudah bisa bekerja dengan baik. Kalau kita perhatikan handphone-handphone zaman dahulu, baterainya besar-besar, alatnya besar-besar, harus menggunakan antena. Namun kita lihat smartphone saat ini antenanya tidak tampak dari luar, kemudian baterainya makin menipis, bahkan sudah enclosed jadi satu, nggak bisa dilepas. Itu menandakan bahwa smartphone atau teknologi digital sekarang makin low energy, yaitu energinya makin rendah konsumsinya. Kemudian kecenderungan ketiga teknologi digital saat ini adalah makin banyaknya aplikasi yang bisa dimasukkan akibat dari mikronya tadi. Jadi muatan aplikasinya makin besar dan memorinya makin besar, sehingga fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang tadinya tidak bisa dimasukkan bisa dimasukkan. Ini bisa kita lihat perkembangan HP sampai menjadi smartphone. Dahulu HP itu hanya digunakan untuk nelpon saja, SMS tidak bisa. kemudian berkembang bisa untuk SMS, tidak bisa untuk video dan lain sebagainya. Terus berkembang akhirnya bisa video, bisa BBM dan sebagainya. Sekarang berkembang terus kemudian masuk di dalamnya ada Microsoft Word, ada aplikasi-aplikasi lain yang tadinya hanya bisa untuk komputer, tapi ternyata fungsi-fungsi komputer tersebut telah bisa masuk dalam smartphone. Jadi itu inti dari tiga perkembangan teknologi digital. Ya, saya ulang lagi, yang pertama adalah makin kecilnya, yaitu makin mikro. Ya, teknologinya makin mengecil-mengecil karena canggihnya teknologi. Yang kedua adalah konsumsi dayanya itu lebih sedikit sekarang, ya. Maka makin kesana nanti makin sedikit lagi. Yang ketiga adalah memorinya makin besar sehingga fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang bisa masuk ke dalam smartphone tersebut makin banyak. Setelah kita melihat tiga perkembangan teknologi itu, kemudian kita bayangkan prediksi kira-kira 5, 10, atau 20 tahun ke depan smartphone seperti apa. Yang pertama, dari kecenderungan perkembangan tadi, makin mengecilnya smartphone, ya, sehingga sangat memungkinkan bahwa smartphone tersebut nanti akhirnya akan melekat pada tubuh manusia, lebih fleksibel dibawa manusia kemana-mana. Mungkin saat ini seseorang masih repot bawa smartphone sambil naik sepeda motor, karena apa, masih terpisah dengan dirinya. Bisa jadi nanti sudah melekat pada tubuhnya, karena apa, makin mikro, kecil sekali, sudah berupa microchip. Kemudian yang kedua, kecenderungan adanya low energy. Perlu kita ketahui tubuh kita memiliki listrik statis. Bisa jadi handphone nanti karena low energinya, karena energinya begitu rendahnya, karena mikronya begitu kecilnya, ya begitu kecilnya alatnya itu, bisa jadi nanti energi diambilkan dari tubuh kita, yaitu dari elektrik atau listrik statis, sehingga tidak perlu adanya charger dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana dengan layarnya? Layar bisa diperlebar. Kita lihat sekarang sedang berkembang teknologi holograf atau hologram. Hanya dengan satu titik, maka akan muncul gambar yang besar berada di ruangan atau ruang hampa. Maka sangat mungkin nanti bisa jadi HP itu berupa gelang. Keypadnya, tombolnya mungkin begitu ditekan, kemudian hologramnya muncul, akan muncul di depan orang tersebut dan besar sekali dan bisa disentuh. Tapi begitu dimatikan hanya berupa gelang yang bisa mengeluarkan satu cahaya. Itu sangat mungkin dan berbagai bentuk kemungkinan-kemungkinan. Bahkan bisa jadi smartphone nanti bisa langsung nempel di kulit, bahkan masuk di dalam kulit manusia karena kecilnya. Termasuk juga bisa jadi nanti earphone, ya, atau headset itu sudah tidak besar lagi nempel di luar telinga, bisa jadi sudah masuk include di telinga. Karena apa, teknologi ke depan sudah tidak menggunakan kabel lagi, semua sudah menggunakan gelombang mikro, sudah menggunakan bluetooth, menggunakan ultrasonik dan sebagainya, sehingga ke depan kabel sudah enggak begitu. Sekarang kita lihat amplifier dan sebagainya, HP kemudian dikeraskan dengan amplifier, sudah tidak menggunakan kabel tapi sudah menggunakan bluetooth dan sebagainya. Jadi teknologi nirkabel ini sudah makin berkembang sehingga tidak harus kabel itu berseliweran dalam perangkat tersebut. Jadi sangat mungkin nanti seseorang menggunakan handphone pada saat berbicara itu hanya menekan tombol, dan tombol itu bisa jadi di tubuhnya. Kemudian dia berbicara, mikrofon sudah berada di bibirnya atau di mana, tidak kelihatan, dan earphone-nya sudah berada di telinganya. Sehingga sangat simpel sekali dan fleksibel sekali seseorang membawa handphone tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kecenderungan teknologi smartphone yang ketiga atau digital yang ketiga, yaitu makin banyaknya aplikasi yang masuk. Maka nanti ke depan dengan kecilnya smartphone tersebut yang sudah nempel di tubuh manusia, fiturnya lebih dari yang sekarang ada. Mungkin saat ini smartphone kita tidak bisa menerima sinyal dari satelit. Maka sangat mungkin apabila nanti sudah berkembang, ya, walaupun teknologinya kecil sekali, maka bisa menerima sinyal dari satelit dan bisa menerima siaran televisi, radio dan sebagainya seluruh dunia, jumlahnya ribuan. Jadi informasi saat itu nanti sangat luar biasa. Orang sangat mudah mencari informasi, dan bahkan informasi yang buruk pun juga akan mudah diakses oleh manusia nanti. Karena apa? Karena teknologi digital ini sekarang begitu bebasnya, karena sulit sekali diatur, Kemudian apa namanya, di pihak pemerintahan sendiri juga, walaupun ada namanya pihak apa namanya polisi cyber yang untuk menjaga konten-konten negatif, namun dengan cepatnya berkembang teknologi ini maka akan merasa kerepotan. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, maka bisa kita mengatakan bahwa makin ke depan anak-anak kita makin tidak bisa dipisahkan dengan smartphone. Ini adalah fakta dan kenyataan. Mau tidak mau kita harus menerima, ya. Kita benci atau suka, kita harus menerima, karena memang itulah arus teknologi, ibarat bah atau banjir. Kita mau menahan, kita akan hanyut, ya. Kita tidak apa namanya, kita ikut hanyut juga nanti akan binasa juga. Maka yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk mensiasati, berselancar di atas air bah tersebut, sehingga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga benar-benar selamat, ya, dari apa namanya rusaknya informasi atau buruknya informasi yang mudah diakses tersebut. Ini gambaran awal tentang smartphone, bahwa ke depan anak-anak kita sepertinya, ya, menurut perkembangan teknologi diprediksikan anak-anak makin tidak bisa dipisahkan dari smartphone. Mungkin dulu pada saat awal-awal munculnya HP dan kamera, kita masih bisa menahan anak kita untuk tidak megang HP. Tapi kita lihat saat ini, anak-anak kita yang TK pun, ya, mereka kalau ditahan, dilarang untuk tidak memegang HP, merasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Ini fakta yang ada seperti itu. Maka ke depan pun, bahkan mungkin anak kecil-kecil semuanya sudah berinteraksi menggunakan handphone dan dengan internet, ya. Karena mereka sudah bisa mencari segala sesuatu dengan menggunakan teknologi yang dia lahir sudah ada, sehingga mereka tidak perlu harus kursus dan sebagainya untuk menggunakan teknologi tersebut. Tidak seperti kita orang tua yang lahir pada zaman dulu, untuk menggunakan komputer saja harus kursus berbulan-bulan. Tapi sekarang anak TK saja tanpa kursus pun mereka bisa mengoperasikan komputer. Karena apa? Mereka lahir, alat itu sudah ada. Itulah kenyataan yang ada pada anak-anak kita, dan berbeda dengan generasi orang tuanya. Oleh karena itu kita harus banyak memahami tentang keadaan ini. Nah, dari informasi tersebut, ya, dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, kemudian kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana pendidikan ke depan dengan keadaan anak kita yang seperti itu. Mereka tidak mungkin lepas dari smartphone, sudah bisa bawa kemana-mana, informasi makin mudah dibandingkan sekarang. Apa yang terjadi nanti kira-kira? Maka kita bisa memprediksi bahwa yang pertama, nanti guru bukan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Karena sekarang anak dengan mudah bisa mengakses segala sesuatu melalui internet, melalui alat atau mesin pencari. Yang sekarang ini, ya, yang masih ngetren adalah Google. Nah, sehingga mereka kadang-kadang merasa tidak butuh guru, ya, karena apa yang disampaikan guru pun mereka dengan mudah mencari di guru mereka, yaitu Google. Nah, sehingga akan terjadi nanti guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu terkait dengan ilmu keduniaan, ya, ilmu yang terkait dengan kognitif atau akademis, namun terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan ilmu akhlak, akidah dan sebagainya, maka tetap guru adalah masih menjadi sentral, ya, karena itu harus kembali kepada orang yang alim. Kita tidak bisa belajar tentang akidah, diniyah dan sebagainya hanya mengandalkan dengan mesin pencari yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena begitu bebasnya, begitu banyaknya informasi yang menyimpang di dalam informasi melalui internet tersebut. Oleh karena itu perlu kita batasi di sini. Yang dimaksud pembahasan guru di sini bukan satu-satunya sumber ilmu, adalah guru yang terkait dengan bidang potensi mereka, yaitu ilmu-ilmu umum. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak sekarang sudah mudah sekali, ya, mencari informasi melalui internet. Berikutnya adalah yang kedua, guru sudah tidak harus mengajar di ruang kelas. Mengapa? Karena dengan adanya teknologi itu, adanya video call, adanya video conference, ya, sehingga dimanapun guru itu berada, kemudian menggunakan alat tersebut, maka murid-muridnya bisa mengakses apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ini, jadi tidak harus mereka datang ke sekolah, ya, karena guru tidak berada di kelas ini, karena melalui media guru dapat mengajar dimanapun ya, sehingga murid pun juga bisa belajar dimanapun ya, karena dimana-mana jaringan internet itu ada. Kemudian yang ketiga, murid atau anak-anak kita tidak perlu banyak diajari ya. Mungkin kita terlalu banyak menceramai, mereka tidak butuh banyak ceramah, karena apa? Mereka sudah banyak sekali informasi yang mereka peroleh dari smartphone ini ya. Jadi mereka tidak butuh banyak diceramai, mereka dengan mudah akan mencari udara, nggak usah diceramai, saya akan mencari di sini dan banyak sekali dan saya bisa memilih ini. Terus yang keempat, anak-anak tidak perlu banyak menghafal. Sekali lagi saya tekankan, ini terkait dengan ilmu umum ya. Kalau untuk menghafal Al-Quran tidak bisa kita hanya sekedar merekam kemudian kita setel. Keutamaan menghafal Al-Quran adalah betul-betul hafal, dan hafalan Quran itu berada pada diri masing-masing orang, bukan berada di alat ini. Jadi termasuk hal yang tidak bisa di disruption ya, tidak bisa tergeser oleh adanya teknologi adalah menghafal Quran. Karena menghafal Quran tidak bisa dipindahkan di alat ya. Tetap harus berada pada diri atau jasad orang, yaitu berada di dada-dada atau hati-hati mereka atau di ingatan-ingatan mereka. Jadi kenapa mereka tidak perlu banyak menghafal? Karena smartphone ya, atau gadget dan sejenisnya bagi mereka itu merupakan otak kedua ya. Ya, otak kedua yang sudah seolah-olah itu menyatu dengan dirinya, sehingga untuk mengingat sesuatu mereka cukup membuka memori otak keduanya itu ya, maka dengan cepat akan didapatkan apa yang diinginkan tersebut. Jadi mereka cukup hanya menyimpan, menyimpan saja hanya dengan kata-kata langsung muncul tulisan dan kesimpan itu. Atau mungkin juga dengan kata-kata terekam, atau mungkin dengan video. Nah, jadi nanti smartphone itu seolah-olah menjadi otak kedua bagi anak ya, yang mereka menyimpan memorinya atau hafalannya itu di smartphone tersebut, karena mereka dengan mudah untuk membukanya. Kemudian yang kelima, tidak ada presensi harian di sekolah ya. Jadi enggak ada absen istilahnya. Jadi tidak ada absen di sekolah, tidak harus mereka itu absen tiap hari, masuk jam 7 pulang jam berapa, itu tidak. Mereka dapat hadir ke sekolah itu bisa sebulan sekali ya, bisa sepekan sekali, bisa setiap hari atau kapanpun mereka mau datang apabila mereka merasa perlu. Mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan koneksi online yang ada pada mereka. Sekolah bukan tempat belajar yang utama, tetapi menjadi tempat untuk konsultasi dan pembimbingan. Mereka perlu belajar di alam bebas ya, di kantor-kantor, di toko-toko, di pabrik-pabrik, di pasar, di lapangan, di pantai, di gunung, dan semua alam-alam bisa mereka eksplor untuk belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. Sehingga mereka tidak perlu hadir ke sekolah, tapi mereka harus tetap belajar ya. Karena nanti belajar tidak harus di sekolah ya. Walaupun tetap keberadaan sekolah masih ada, tapi fungsinya sudah berubah, yaitu sebagai konsultan pendidikan. Yang nanti sekolah itu bukan berupa kelas-kelas yang begitu banyak bertingkat dan megah, bisa jadi sekolah nanti hanya berupa satu ruangan kantor yang di situ adalah isinya adalah para fasilitator atau konsultan-konsultan pendidikan, karena anak-anak nanti akan belajar di luar sekolah tersebut, bisa di rumah dan sebagainya. Kemudian yang keenam, sekolah bukan penanggung jawab utama pendidikan. Karena anak tidak selalu belajar di sekolah ya, maka penanggung jawab utamanya bukan pada sekolah, tapi kembali kepada orang tua masing-masing. Bisa jadi anak terlalu banyak belajar di rumah, karena di rumah mereka sudah punya smartphone dan sebagainya, sehingga bisa mengakses apa namanya kuliah atau pelajaran gurunya yang melalui video conference ini. Jadi akhirnya bisa kembali penanggung jawab itu kembali kepada orang tuanya, karena memang sebenarnya orang tuanya lah yang mendapatkan amanah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang ketujuh ya, sekolah bukan sebagai sentral pendidikan. Jadi nanti bisa jadi orang belajar itu tidak semuanya bersekolah, karena dengan menggunakan alat itu pun mereka sudah bisa bersekolah, semua materi bisa didapatkan, informasi sudah didapatkan. Maka sekolah bukan sebagai sentral pendidikan ya. Bisa jadi nanti mereka belajar hanya mengikuti seminar-seminar ya. Mereka bisa mengikuti workshop-workshop dan sebagainya. sehingga tidak harus mereka duduk di bangku sekolah. Jadi sentralnya sekarang cenderung untuk kembali ke rumah masing-masing, ya, menjadi tanggung jawab orang tua, ya, karena markas mereka adalah bukan sekolah untuk pendidikan, tapi kembali kepada rumah masing-masing. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan pendidikan masa depan, ya, yang kita prediksikan tadi, maka muncullah peluang-peluang, ya, muncullah peluang-peluang. Peluang-peluang dalam hal ini kita kaitkan dengan syariat, dikaitkan dengan syariat terkait dengan pendidikan ini. Peluang yang pertama dari keadaan tersebut tadi, ya, yaitu yang pertama orang tua memiliki peluang memaksimalkan perannya, ya, dalam pendidikan. Akhirnya orang tua memiliki kesempatan untuk berperan maksimal, ya, terhadap pendidikan, karena kita perhatikan tadi sekolah bukan menjadi sentral lagi dan anak tidak selalu datang ke sekolah. Maka orang tua harus banyak berperan di sini, dan ini adalah peluang. Kenapa peluang? Karena memang kitalah orang tua yang menjadi penanggung jawab pendidikan anak-anak kita. Maka kesempatan ini kita ambil, ya, untuk memaksimalkan peran kita. Ditambah lagi dengan adanya dukungan, yaitu adanya media. Maka walaupun kita bekerja seharian, namun kita selalu bisa mengawasi anak-anak kita ketika waktu-waktu istirahat bekerja. Kita bisa menghubungi anak kita, bisa memberikan pesan-pesan, bisa mengirimkan hadis-hadis terkait dengan penguatan moral mereka, akhlak mereka, dan lain sebagainya. Jadi makin mudah sebenarnya orang tua pada zaman now ini, zaman sekarang ini, untuk berperan dalam pendidikan. Karena apa? Fasilitasnya lebih mudah. Karena semua anak-anak kita memegang smartphone dan kita pun memegang, akhirnya komunikasi itu selalu terjalin, kemungkinannya adalah 24 jam. Sehingga mudah orang tua untuk selalu menasihati anaknya, ya, mengarahkan anaknya melalui smartphone tersebut. Bahkan di mana anaknya berada dengan menggunakan GPS itu bisa ketemu. Nah, sehingga sangat disayangkan, ya, dengan adanya media ini pada zaman sekarang orang tua masih abai, enggak peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Karena apa? Mudahnya mendidik anak dengan pada zaman sekarang dengan adanya smartphone ini. Ini peluang. Terus kemudian peluang berikutnya yaitu peran rumah, fungsi rumah dalam pendidikan itu sangat berpotensi sekali untuk ditingkatkan. Karena tadi tidak tiap hari anak harus datang ke sekolah, maka justru anak makin banyak di rumah belajarnya, atau mungkin di luar rumah tapi tidak di sekolah. Nah, inilah peran rumah itu makin ditingkatkan. Karena sesungguhnya di dalam pendidikan Islam justru yang menjadi sentra pendidikan adalah rumah. Maka kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kecenderungan seperti ini yaitu untuk mengembalikan markas atau pusat pendidikan adalah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian berikutnya adalah yaitu adanya peluang atau kesempatan dengan adanya smartphone ini, yaitu kita bisa memaksimalkan karakter belajar orang tua dan anak. Karena mudahnya informasi, sehingga mudah sekali kita belajar, enggak ada alasan tidak belajar. Karena mudah sekali informasi. Sekarang orang ingin belajar memasak, sudah enggak usah repot-repot harus ke toko buku mencari buku resep. Cukuplah membuka di YouTube dengan tutorialnya, bahkan ada videonya, lebih bagus lagi, lebih mudah lagi. Nah, itulah mudahnya sekarang orang untuk belajar. Maka kalau alasan sekarang ini anak tidak belajar atau orang tua itu sulit untuk belajar, itu adalah bukan alasan sebenarnya, tapi adalah kemalasan, ya. Jadi ini kesempatan untuk meningkatkan karakter belajar, ya, sehingga diharapkan orang tua dan anak menjadi pembelajar, ya, pembelajar seumur hidupnya. Terus selanjutnya peluang yang berikutnya adalah yaitu bisa memaksimalkan belajar bagi orang tua dan anak-anak, yaitu sesuai potensinya atau kecenderungannya atau sesuai dengan bakatnya masing-masing. Karena tinggal memilih yang senang pertukangan kayu, tidak kurang-kurang di internet itu tentang pertukangan kayu, baik berupa artikel, gambar maupun video. Yang senang memasak juga tidak kurang-kurang materi tentang memasak, ya. Yang senang dengan bangunan tidak sedikit, ya, desain-desain yang dicontohkan di internet, ya, tentang arsitektur dan sebagainya. Jadi justru ini adalah merupakan kesempatan, ya, kita mengasah potensi kita. Karena apa? Internet itu akan menyediakan segala sesuatu informasi yang kita butuhkan sesuai dengan potensi orang tua dan anak yang unik tersebut. Nah, itu peluang yang bisa kita prediksikan dengan adanya perkembangan smartphone ke depan. Terus berikutnya, dari peluang-peluang itu pastilah muncul apa namanya ancaman, kekhawatiran yang akan terjadi pada anak-anak kita atau keluarga kita. Yang pertama adalah karena mudahnya informasi, dan informasi itu tidak semuanya baik, ya, ada informasi yang betul-betul tidak layak untuk dilihat tapi mudah sekali diakses, maka ini kita khawatirkan terjadinya adanya penyimpangan moral, rusaknya moral generasi kita. Itu efek atau ancaman yang akan terjadi dengan mudahnya informasi tersebut. Walaupun tadi peluang-peluang itu sangat besar untuk kita kembangkan, namun kita harus mencermati dengan adanya ancaman ini ya, untuk kita cegah. Kemudian ancaman berikutnya yaitu kepekaan sosial di dunia nyata berkurang. Ya, mungkin dulu waktu adanya televisi kita sudah mengeluh bahwa tontonannya kurang syar'i, tontonannya banyak yang melanggar syariat, tidak bagus untuk anak-anak. Itu pun sebenarnya kalau dibandingkan dengan smartphone sekarang lebih semangat, lebih selamat. Karena apa? Masih adanya kumpul keluarga, melihat TV bersama, masih ada interaksi, masih ada canda, masih ada komunikasi. Tapi sekarang mereka sudah enggak peduli dengan adanya televisi, anak-anak sekarang. Mereka lebih senang dengan memutar YouTube atau video-video yang ada di internet, ya. Nah, sehingga akhirnya walaupun mereka berkumpul, ternyata mereka asik dengan smartphone-nya sendiri-sendiri. Akhirnya ini menyebabkan kepekaan sosial di dunia nyata berkurang, sehingga kehangatan keluarga pun juga berkurang. Ini ancaman-ancaman yang terjadi yang harus kita siasati sehingga tidak terjadi pada keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, dari paparan tadi, yang pertama tentang perkembangan teknologi smartphone, terus kemudian ke depan pendidikan seperti apa, kemudian kita melihat peluangnya seperti apa, kemudian ancamannya seperti apa, sekarang muncul sebuah pertanyaan, ya, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan ini? Kita sebagai orang tua di zaman now ini, apa yang kita harus lakukan terhadap anak-anak kita dalam mendidik mereka? Karena ini adalah di samping peluang juga ancaman. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjerumus kepada kerusakan. Karena apa? Kita tidak bisa memanfaatkan dan kita lalai terhadap ancaman. Kita juga bisa jadi bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga bisa memperbaiki keluarga kita kalau memang kita sigap tahu mana peluangnya dan mau tahu mana ancamannya. Ini. Nah, apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang tua? Yang pertama, ya, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memohon kepadanya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memimpin keluarga kita. Ini yang paling utama. Sebab tidak ada yang dapat melindungi keluarga kita apapun keadaan zaman ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi. Ini. Oleh karena itu, yang pertama dilakukan adalah memohon kepada Allah. Karena itu adalah zat yang melindungi. Ini, maka pertama yang kita lakukan. Setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang taat, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, kita sebagai orang tua kita sudah melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita sendiri, mempersoleh diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah lebih giat menuntut ilmu. Kenapa kita harus giat menuntut ilmu? Yaitu ilmu yang sahih dalam hal ini. Karena nanti dengan informasi yang begitu banyaknya kita bisa memilih dan kita bisa menentukan mana sumber yang sahih dan mana yang itu tidak sahih, mana informasi yang baik dan mana informasi yang membahayakan. Itu dengan ilmu semuanya. Ya. Jadi kalau kita tidak giat menuntut ilmu, kemudian kita sudah browsing, ya, kita mencari data atau informasi dari smartphone, dari internet dan sebagainya, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga semuanya kita ambil. Justru itu akan menjadi membahayakan kita. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu terlebih dahulu sehingga kita tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang dibolehkan, ya, mana yang mubah, mana yang makruh, kita semuanya tahu. Nah, kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menuntut ilmu, maka kita harus lebih dekat dengan anak-anak kita. Kedekatan itu penting dengan anak-anak kita. Dekat dalam ini adalah dalam arti kualitas. Walaupun mungkin sang ayah seharian bekerja, namun sangat mungkin sekali untuk selalu dekat dengan anaknya, ya, menanyakan keadaannya setiap saat pada saat longgar, ya, bagaimana kabarmu nak, hari ini sudah sholat atau belum, hari ini sudah menghafal atau belum, hari ini sudah apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Nah itu kaitannya dengan kedekatan. Nanti begitu ketemu maka perlu adanya ngobrol, ya, berdialog, komunikasi, keluhan anak kita dengarkan, kemudian kita memberikan nasihat dengan lembut. Itu kedekatan dengan anak itu penting dalam keadaan zaman yang seperti ini, ya. Jangan terus kita merasa nyaman anak kita dengan smartphone masing-masing diam tertib tidak bertengkar, jangan seperti itu, ya. Tetap kita harus menyapa mereka. Insya Allah mereka disapa pun juga akan senang walaupun mereka sedang asik dengan smartphone-nya. Ini. Terus selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kita berusaha mengenal potensi anak-anak kita. Kenapa kita perlu mengenal potensi anak kita atau istilahnya bakat anak-anak kita? Karena nanti dengan informasi yang begitu banyaknya, ya, dengan informasi yang begitu banyaknya, itu bisa jadi malah justru kita dan anak-anak kita bingung, ya. Jadi bingung mau kemana, mau diapakan informasi ini sehingga mati gaya, gitu. Ya, karena banyaknya informasi dan nggak mungkin semua informasi itu kita telan semuanya, nggak mungkin. Maka kita perlu mengenal potensi diri kita sebagai orang tua dan potensi anak sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan. Ya, tidak semuanya kita harus kuasai. Apa yang kita butuhkan, ya, bakat kita dan anak kita apa, maka itulah yang kita kembangkan. Hal ini terkait dengan kinerja, ya. Nah, makanya informasi yang kita butuhkan adalah yang kita cari. Kita tidak perlu semua informasi kita terima. Ini jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Saya ulang lagi, yang pertama banyak berdoa kepada Allah, yang kedua adalah giat menuntut ilmu, yang ketiga adalah lebih dekat dengan anak, ya, banyak berdialog dengan anak, ya, mendengarkan keluh kesah anak, ya, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan kedekatan dengan anak. Kemudian yang keempat adalah mengenal potensi unik diri kita dan anak-anak kita. Nah, sehingga informasi yang kita cari sesuai yang kita butuhkan sehingga kita tidak perlu menerima atau menelan semua informasi yang ada. Nah, inilah tentang hal-hal yang terkait dengan orang tua zaman sekarang atau zaman now. Now ini bahasa Inggris yang artinya adalah sekarang, karena sekarang sedang ngetren, ya. Nah, dari itu kemudian apabila kita sudah melaksanakan ini semua, maka ada hal yang menjadi tantangan bagi kita yang betul-betul menerapkan pendidikan pada zaman now ini yang kemudian kembali kepada syariat yang benar. Maka bisa jadi setelah kita mempraktekannya, kita akan menjadi orang yang dalam sistem pendidikan anak kita itu aneh. Aneh di sini dalam hal apa? Yaitu berbeda dengan kebanyakan orang, ya. Karena apa? Karena bisa jadi anak kita mungkin tidak berangkat ke sekolah karena menggunakan smartphone untuk belajar di rumah. Nanti ditanya tetangga sekolahnya di mana, ditanya bingung, kami hanya di rumah belajar. Nanti itu akan banyak sekali apa namanya komentar-komentar dari orang-orang, ya, karena kalau kita menerapkan hal ini maka kita akan menjadi orang yang asing di tengah masyarakat, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan asingnya ini bukan berarti asing kita salah. Nah, kita berusaha karena tadi diharapkan giat menuntut ilmu sehingga asingnya kita itu betul-betul asing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, badal islamu ghoriban fasa ya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pada awalnya itu asing, ya. Terus kemudian nanti akan kembali menjadi asing lagi seperti awalnya. Maka beruntunglah orang yang asing, yaitu al-ghuraba, ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, mal ghuraba, ya, man ghuraba, manil ghuraba, siapakah al-ghuraba itu? Para sahabat bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat baik, ya, di tengah-tengah orang-orang yang sedang rusak, ya, di tengah-tengah manusia yang rusak. Ini adalah al-ghuraba. Nah, oleh karena itu janganlah kita selalu terus dengan mudah mengklaim diri kita al-ghuraba karena kita asing dengan orang lain, belum tentu. Nah, maka segera kita kembalikan ya kepada Al-Quran dan Sunnah, benarkah kita menjadi Al-Ghuraba adalah ukurannya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang benar-benar yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan syariat, terus kemudian kita menjadi asing, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Al-Ghuraba. Karena siapa yang menjadi Al-Ghuraba maka dia akan beruntung sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana peran orang tua atau apa yang harus dilakukan orang tua pada zaman sekarang ini, ya, zaman yang penuh tantangan, yang pada saat orang tua kecil tidak ada, sehingga orang tua harus selalu belajar dan belajar. Karena belajar itu bukan kewajiban bagi anak saja, bahkan anak pun yang belum balik tidak memiliki kewajiban belajar karena mereka tidak punya dosa, tidak ada catatan amal. Justru wajib belajar itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mukallaf, sudah dewasa, yang amalnya mereka, amal-amal mereka sudah dicatat, ya, dosa dan pahalanya sudah dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua yang menyimak dapat memahami bersama beberapa kiat tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz tentang memposisikan keberadaan orang tua di zaman now ini yang penuh dengan gempuran atau serangan teknologi smartphone dan medsos yang masih booming di masa-masa ini. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari keluarga Quran yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Bagi Anda para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, masih ada kesempatan 30 atau 20 menit ke depan. Silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WhatsApp atau Telegram ke nomor 08953 9903 0417, 08953 9903 0417, atau melalui live chat YouTube Radio Mutiara Quran. Dan sebelum kami bacakan pertanyaan, kami sapa terlebih dahulu untuk para pendengar Radio Mutiara Quran, ada dari grup forum Wali Santri SKIS, dan ada pula Bapak Angga Kuswara yang menyaksikan melalui channel YouTube, dan keluarga Quran yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan barakallahu fiikum. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan pertama. Namun sebelumnya kita tunggu pertanyaan Ustaz karena belum ada yang masuk. Kita awali dari diskusi Ustaz. Ustaz, agama Islam ini indah Ustaz dan mudah. Begitu juga pun dalam pendidikan anak. Misal sisi indahnya Ustaz, anak boleh main-main di masjid, tapi jika sudah terlalu mengganggu jamaah sholat, anak bisa diparkirkan terlebih dahulu di rumah atau dididik dulu di rumah Ustaz. Bagaimana halnya dengan menuntaskan ego Ustaz? Apakah menuntaskan ego itu membebaskan tanpa batasan atau ada batasannya Ustaz? Semisal anak belum mau tidur Ustaz, padahal sudah pukul 9 malam lebih. Apakah kita bebaskan sengantuknya dia ataukah tetap kita beri batasan? Dalam hal ini dimulai dari anak usia 7 tahun. Silakan Ustaz. Ya, insyaallah ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama tentang anak yang masih ramai di masjid. Ini sering kita lihat terjadi pada anak-anak yang di bawah usia 7 tahun. Mereka belum diperintahkan untuk sholat sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika mereka umur 7 tahun. Nah, apakah terus kemudian dibiarkan saja seandainya terus akhirnya mengganggu jamaah yang ada? Perlu kita ketahui bahwa anak-anak di bawah 7 tahun itu adalah pendidikannya personal. Sebenarnya mereka itu belum waktunya untuk bersosial. Karena apa? Mereka masih terikat dengan adanya penuntasan ego. Sebab penuntasan ego itu akan berbenturan dengan sosial, akan mengganggu orang lain. Ya, bisa jadi kalau dengan tetangganya nanti berantem dengan tetangganya karena egonya sedang kuat-kuatnya. Oleh karena itu, pelajarannya apa namanya? Tempat pendidikan yang terbaik bagi anak-anak di bawah 7 tahun itu adalah rumah masing-masing. Tidak mengapa mereka sesekali diajak ke masjid. Untuk apa? Untuk menumbuhkan cinta kepada masjid. Namun kalau setiap hari kemudian harus diajak ke masjid setiap kita sholat 5 waktu, maka kemudian mereka mengganggu, maka seharusnya ini perlu diperhatikan, ya. Karena Nabi SAW juga tidak selalu mengajak cucunya yang masih kecil setiap saat ke masjid, hanya sesekali saja, walaupun mungkin sesekali juga mengganggu karena tangisan mereka, karena mereka minta gendong dan sebagainya. Ini. Nah, oleh karena itu sikap yang bijak adalah apabila anak-anak itu di bawah 7 tahun masih banyak mengganggu, maka lebih baik ya mereka dididik di rumah terlebih dahulu, diajari oleh ibunya. Tapi apabila yang ramai itu adalah anak di atas 7 tahun, itu berarti ada masalah pada penumbuhan karakter sebelumnya. Harusnya mereka itu egonya sudah tuntas sehingga 7 tahun mereka mau belajar sholat, namun dalam hal ini masih ramai saja, maka perlu adanya perbaikan. Nah, perbaikan ini pun juga caranya seperti bagaimana menanamkan karakter iman anak di bawah 7 tahun. Walaupun mereka sudah 7 tahun, maka lebih dahulu dituntaskan dulu egonya di rumah. Jadi penuntasan ego itu paling baik adalah di rumah, bukan bersosial, karena nanti akan selalu berbenturan ini. Nah, kemudian bagaimana cara menuntaskan ego? Apakah dibebaskan? Ini perlu digarisbawahi, ya. Kata dibebaskan di sini bermakna adalah membersamai, ya, bukan membebaskan kemudian kita cuek, ya, yang penting dia tidak berbahaya gitu. Dalam hal ini selalu kita membersamai. Kalau ternyata itu membersamai itu mengganggu orang lain, ya, terus kemudian anak itu berbahaya untuk dirinya sendiri, maka kita berusaha untuk mencegah. Anak yang waktunya tidur tidak tidur-tidur, ya, dikhawatirkan nanti dia akan sakit, ya kita berusaha bagaimana dia biar bisa tidur. Hanya saja kalau dia masih di bawah 7 tahun, maka kita berusaha untuk tidak ada penekanan atau pemaksaan sama sekali. Kita dengan menghibur mereka sehingga mereka bisa tidur, bagaimana caranya itu yang tahu adalah masing-masing orang tuanya. Tapi kalau anak itu sudah besar, mereka sudah menjelang balik atau sudah balik tapi masih susah tidur, ya, hanya untuk begadang, maka kalau kita tahu mereka itu sudah tahu tentang ilmunya, mereka sudah beriman kepada Allah tapi masih seperti itu, maka tidak mengapa perlu adanya kekerasan. Dalam hal ini adalah adanya ucapan yang dalam tanda kutip memarahi mereka apabila mereka sudah balik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mereka sudah kuat imannya dan sudah berilmu namun lalai di dalam menjalankan syariat. Maka Nabi bersikap keras terhadap mereka, namun tidak sampai pada pemukulan atau sampai kekerasan fisik dan sebagainya, tapi dalam hal ini adalah kekerasan lisan, ya, dan kekerasan hati. Maksudnya dalam ini adalah seperti hajar yang dilakukan terhadap sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi penuntasan ego intinya adalah bukan membiarkan, membebaskan sebebas-bebasnya, tapi selalu dengan aturan-aturan, ya, sehingga tidak mengganggu orang lain, ya, tidak membahayakan orang lain, termasuk membahayakan dirinya adalah mengganggu orang lain, ya. Yang nanti akibatnya apa? Kalau kita bebaskan sebebas-bebasnya, bisa jadi justru malah yang bertengkar itu nanti orang tuanya, antar orang tua saling mencela dan sebagainya karena merasa anaknya tidak dididik. Nah, memang itulah idealnya penuntasan ego sebenarnya adalah di rumah masing-masing, karena mereka belum waktunya bersosial ini, sehingga tidak banyak benturan-benturan. Nah, benturan ego itu, ya, karena akibat dari sosial itu tadi. Makanya begitu penuntasan ego itu kok anak sudah keluar, ya, maka perlu dijaga adab-adabnya, ya. Perlu dijaga karena apa? Itu terkait dengan orang lain. Demikian. Wallahualam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada aturan-aturan ya Ustaz yang, ya, ada aturan-aturannya. Itu sama saja dengan batasan Ustaz, ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan sudah masuk. Datangnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya dan tempatnya. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengira keluarga atau anak-anak kita tidak bersekolah, Ustaz, ketika kita menjalankan home education dan pendidikan fitrah, Ustaz, karena kita tidak bersekolah di sekolah-sekolah pada umumnya, Ustaz, tapi di rumah, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ya, ini juga Masya Allah pertanyaannya yang luar biasa, ya. Jadi yang wajib itu adalah bukan wajib sekolah, tapi adalah wajib belajar. Itu. Jadi kewajiban yang diberikan kepada hamba Allah adalah wajib belajar. Dan belajar itu, ya, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, sebenarnya tidak semuanya berada di sekolah. Kalau orang tua memutuskan bahwa ingin mendidik anaknya di rumah, justru itu yang lebih afdol. ya. Karena apa? Tanggung jawab berada pada orang tua masing-masing. Karena apa? Orang tua sekarang kebanyakan justru mendidikkan anaknya di sekolah itu seperti pasrah, seperti menitipkan baju kotor di laundry kemudian nanti dibayar, setelah itu kemudian pulang beres bersih. Nah, sebenarnya pendidikan rumah itu adalah pendidikan yang dianjurkan dalam pendidikan Islam. Nah, namun dalam kenyataan saat ini ya, yang sekarang ini seolah-olah bahwa pendidikan itu masih di sekolah, sehingga para orang tua yang menerapkan pendidikan rumah atau dalam bahasa Inggrisnya itu home education ya, maka banyak sekali celaan-celaan dari masyarakat ya. Anaknya ditanya sekolahnya di mana, maksud apa di rumah, terus apa nanti masa depannya tidak suram dan sebagainya, sehingga banyak sekali celaan-celaan, tuduhan-tuduhan ya, bahkan bisa jadi diasingkan oleh masyarakatnya. Nah, untuk menyikapi hal ini tadi sudah dibicarakan ya, bahwa batal Islamu horiban fasa yamudu horiban kama bata'a fatu balil huruba. Jadi Islam termasuk dalam pendidikan yang sesuai dengan Islam ini itu dulu awalnya asing, maka nanti akan menjadi asing lagi seperti awalnya. Maka beruntunglah orang yang asing tersebut, yaitu orang yang berbuat baik ya di tengah-tengah manusia yang berbuat rusak. Nah, oleh karena itu hendaklah kita tidak terlalu banyak mempedulikan apa kata orang ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti ya kebanyakan orang, maka mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini. Jadi kebanyakan orang itu bukan ukuran kebenaran. Terus kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan ya, ridho nasi ghayatun la tudrak. Ya, mencari ridho manusia, mencari bahwa biar semua manusia itu setuju ya, setuju dengan apa yang kita lakukan, itu cita-cita yang enggak bakalan bisa dicapai itu. Enggak mungkin kita membuat orang itu ridho. Nah, oleh karena itu marilah kita, apa yang kita cari yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala yang pasti ya, yaitu dengan apa? Menjalankan syariatnya. Nah, setelah itu kemudian apa kata orang? Ya sudahlah. Tidak mungkin kita akan memuaskan semua orang berdasarkan apa namanya dalil-dalil tadi. Nah, oleh karena itu bismillah ya, apabila bapak atau ibu sudah menerapkan pendidikan rumah kemudian kok banyak celaan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala banyak membimbing kita ya. Selama itu adalah sesuai dengan syariat Islam, maka berdoalah ya, semoga dijadikan menjadi al-huroba ya, orang yang betul-betul berbuat baik di tengah rusaknya manusia sehingga menjadi orang yang beruntung ini. Jadi intinya adalah itu ya, kuncinya adalah kita berusaha mencari ridho Allah, bukan untuk mencari ridho manusia, karena mencari ridho manusia itu adalah tidak akan mungkin bisa dicapai ya. Kita mungkin pernah mendengar cerita tentang adanya seorang ayah dan anak yang naik keledai kan ya. Dua-duanya naik keledai kemudian ditegur oleh orang, kok jahat sekali ya, tidak berperi kehewanan ya. Keledai kecil dinaiki dua orang, akhirnya nuruti kata orang, kemudian nanti anaknya yang naik, kemudian ayahnya yang nuntut. Dikomentari orang lagi, ini orang tua yang kurang ajar ya, apa namanya, anak yang kurang ajar, dia yang naik, orang tuanya suruh nuntun, akhirnya turun gantian orang tuanya yang naik. Dikomentari orang lagi ya, ini anak kurang ajar, apa namanya orang tua yang kurang ajar, naik suruh nuntun ya, malah dia naik ke atas, akhirnya tidak dinaiki, dituntun berdua tidak dinaiki. Dikomentari orang lagi ya, wong ada keledai bisa ditunggangi kok enggak dinaiki, tidak dimanfaatkan, kok bodoh sekali. Bingung kan itu. Maka benar apa kata Imam Syafi'i tadi, ridho nasi ghayatun la tudrak. Kalau kita ingin mencari ridho manusia agar semua orang itu setuju dengan yang kita lakukan, itu enggak bakalan bisa kita capai. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan. Dan semoga dapat kita mengerti. Dan dari bapak atau ibu yang bertanya tadi, hamba Allah, semoga dapat kita pahami bersama. Selanjutnya Ustaz akan bacakan pertanyaan yang ketiga, datangnya dari Bapak Randy Satya dari Surabaya mungkin ini. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya suka dengan game online. Bagaimana, apakah ada pengaturannya Ustaz? Karena insya Allah game-nya baik, jadi belajar bahasa Inggris dan suka mendesain. Tapi kok menjadi kecanduan? Bagaimana Ustaz? Apakah ada aturannya Ustaz? Ya, Bapak Randy yang ada di Surabaya, semoga Allah menjaga Pak Randy dan keluarga ya, dan selalu membimbing Pak Randy dan keluarga untuk mendidik anak-anaknya. Ini masalah yang mafhum, masalah yang umum sering terjadi pada zaman sekarang terkait dengan adanya kecanduan game online pada anak-anak. Ini masalah yang betul-betul rumit bagi kita. Banyak tips ya, yang sebenarnya tips itu yang paling manjur, yang paling tepat adalah orang tua yang tahu. Namun akan sedikit saya sampaikan tentang salah satu tipnya ya. Entah itu cocok atau tidak tergantung keluarga masing-masing. Yang pertama yaitu kita jangan langsung memarahi anak kemudian HP kita sembunyikan, itu madorot. Maka anak akan berusaha mencari HP di luar nanti, dan itu lebih bahaya bagi anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tadi sebagaimana telah dijelaskan tadi, kita dekat dengan anak. Karena anak main game online, sudahlah kita coba belajar main game bersama anak kita. Ya walaupun kita enggak suka. Tujuannya bukan kita masa kecilnya kurang bahagia sehingga main dengan anak kita, tapi kita ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan anak kita gitu, yang sehingga tertarik dengan game daripada tertarik dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi kecanduan anak terhadap game itu karena apa? Dia tidak menemukan kegiatan lain di rumahnya atau di sekitarnya yang mengalahkan apa ketertarikan game tersebut. Oleh karena itu, cobalah bermain bersama anak kita ya. Pada saat kita sempat bermain bersama, kemudian mereka ngobrol, kita lama-lama akan tahu sebenarnya apa sih yang membuat anak kita tertarik di game tersebut. Setelah kita mengetahui, insya Allah Ta'ala kita akan tahu caranya. Oh, kalau begitu akan saya buatkan kegiatan ini, pasti dia akan tertarik. Itu antara lain cara untuk agar anak tidak kecanduan itu, yaitu kita menyelam bersama dengan anak tersebut itu. Nah, ya dalam hal ini jangan sampai kita orang tua juga kecanduan juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya menyelam bersama anak-anak, selancar bersama anak-anak sehingga kita akan lebih kenal dengan anak, yaitu kedekatan itu. Ya, akhirnya kita tahu, kemudian setelah itu kita bikinkan kegiatan yang menarik bagi anak yang sehingga mengalahkan ketertarikan terhadap game tersebut. Itu bisa kita ketahui apabila kita dekat dengan anak tersebut. Ini salah satu solusinya, dan masih banyak solusi yang lain, yaitu antara lain seringnya anak-anak itu dalam tanda kutip diganggu. Mungkin sudah satu jam mereka asik, kita ganggu sejenak. Ayo ini makan dulu, diminum, ini dibikin Umi atau Ibu es kesukaanmu, biar dia minum dulu. Ya. Nanti terus apalagi disuruh, ini minta tolong Umi dibelikan minyak goreng, dia pergi kemuntar, keluar untuk melihat suasana luar rumah. Dan masih banyak cara-cara yang lain, yang insya Allah Ta'ala itu yang lebih tahu adalah keluarga atau orang tua masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan terima kasih pula untuk kiat-kiatnya Ustaz. Dan kiat yang paling utama adalah orang tuanya yang lebih tahu Ustaz ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak atau Mas Taku di Genuk. Beliau bertanya yang kurang lebih sama Ustaz tentang medsos. Ustaz, pengennya dengan smartphone anak saya mudah untuk mencari ilmu, tapi yang terjadi sebaliknya. Kebanyakan smartphone adalah sumber hiburan dan tidak jarang sumber kemaksiatan. Jangankan anak yang haus hiburan, orang tua saja yang sudah banyak mendapatkan hiburan sewaktu muda, dengan adanya smartphone bisa salah jalan atau kebablasan. Bagaimana langkah jitu untuk menyikapi hal ini Ustaz? Ya, jadi memang itu adalah smartphone ibaratlah pisau yang tajam. Kita menggunakan pisau yang tajam, kalau tidak hati-hati maka akan melukai, mencelakai diri kita sendiri. Demikian juga smartphone. Maka untuk bisa kita menggunakan pisau itu dengan mahir sehingga betul-betul bermanfaat untuk kita, untuk memasak, untuk atau bidang-bidang yang lain sehingga menjadi hal-hal atau produk yang bermanfaat, demikian juga menggunakan smartphone ini, maka kita harus tahu apa yang membahayakan pada smartphone tersebut. Yang pertama adalah dengan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa muraqabah. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu butuh latihan. Ini. Nah, penguatan iman itu lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana telah kita bahas, urutan karakter yang terpenting bagi kita dan anak-anak kita adalah karakter iman. Itu harus tumbuh dulu sehingga semuanya akan merasa apa, akan tumbuh dengan baik. Kalau karakter iman belum tumbuh, maka yang lainnya juga enggak akan beres. Itu yang terpenting. Jadi kuatkan keimanan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman itu bertambah dan berkurang. Al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya karena maksiat. Nah, untuk menguatkan iman itu ya kita perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menggunakan medsos. Itu. Setelah kemudian kita mohon kepada Allah untuk dilindungi, baru kita menggunakan medsos sesuai dengan potensi kita. Yang kedua adalah mengenal potensi dulu. Kalau kita tidak mengenal potensi, maka kita membuka medsos tanpa kebutuhan, hanya untuk senang-senang. Itu tidak baik, berbahaya sekali. Tapi kalau kita membuka medsos, itu sudah ada kecenderungan aku ingin ini, sesuai dengan potensi kita. Mungkin potensi kita adalah di bidang pertukangan. Aku ingin melihat bagaimana cara menghaluskan kayu contohnya. Maka kita akan konsentrasi di situ. Tapi kalau kita enggak tahu potensi kita, kita buka, maka semuanya kita buka. Isinya hanya penasaran dan penasaran itu. Tapi oleh karena itu kita harus terlebih dahulu, yang pertama tadi kuatkan keimanan, yang kedua adalah kita tahu potensi kita, sehingga kita betul-betul yang kita cari di medsos itu adalah yang kita butuhkan. Itu caranya adalah demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Taku di Genuk tadi yang bertanya, dan Bapak Randy Satya di Surabaya di pertanyaan yang sebelumnya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari hamba Allah di Genuk. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau sistem pendidikan homeschooling atau sekolah di rumah dengan fasilitas online dari seumur kecil sampai dengan kuliah, bagaimana cara mengasah sosialnya Ustaz? Takutnya anak tersebut jadi individualistis. Silakan Ustaz. Ya, jadi hamba Allah yang digenuk, memang bisa jadi ke depan pendidikan itu online. Namun setiap pendidikan online itu pasti ada komunitas, dan setiap komunitas itu pasti ada kegiatan yang offline. Kalau anak-anak sekarang itu atau orang-orang sekarang nyebut kopi darat atau kopdar. Nah, adanya kopdar, kopi darat, perkumpulan komunitas itulah yang dijadikan untuk melatih anak-anak kita tuh bersosial offline, yang itu akan mengasah jiwa sosial mereka. Sebab antara lain apa? Efek dari online itu adalah kepekaan sosial yang meredup atau melemah itu. Ya, makanya dikuatkan dengan adanya komunitas tersebut. Maka ini adalah pentingnya berkomunitas ya di dalam kita mendidik anak-anak kita. Karena apa? Karena kalau kita menyendiri isinya itu hanya galau dan galau ya. Jenuh dan sebagainya. Karena sesungguhnya domba itu serigala itu lebih suka menerkam domba yang sendirian daripada domba yang berkelompok. Maka oleh karena itu, untuk menguatkan kemantapan keyakinan kita dalam mendidik anak-anak kita di zaman digital ini yang semuanya serba online, maka kita berusaha untuk berjamaah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang sevisi, orang-orang yang soleh ya, dengan harapan bisa saling ta'awun ya, saling nasihat menasihati, sehingga kita bisa selamat dalam mendidik anak-anak kita. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya bagi hamba Allah tadi dari Genuk yang bertanya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari seseorang hamba Allah, masih tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya ini tentang masalah orang tua zaman now banget Ustaz, tentang banyak anak. Tapi setelah saya memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil Ustaz, saya bingung untuk memberi perhatian pada pendidikan terhadap mereka, dalam hal ini khususnya pendidikan Islam. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini Ustaz? Saya selaku orang tua sebelumnya memiliki prinsip banyak anak banyak rezeki. Silakan Ustaz. Ya, jadi banyak anak banyak rezeki itu betul, karena begitu anak kita lahir rezekinya mesti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, wong rezeki ya Allah yang menjamin, itu otomatis ya. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita, karena rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan jumlah umatnya yang banyak itu. Ya. Maka sesungguhnya banyak anak itu keutamaan di dalam Islam. Ya. Banyak anak adalah keutamaan dalam Islam. Tentu saja dalam hal ini apabila kita sanggup untuk mendidik mereka ya. Mendidik itu dalam artian bukan berarti kita harus kaya. Kita bisa mendidik mereka ya. Tidak ada mudarat yang lebih besar kita memiliki banyak anak. Maka itu adalah lebih utama. Nah, terus bagaimana anak-anak yang kecil ya, misal anaknya 5 ya, masih kecil-kecil dalam mendidik agama bagaimana? Karena kerepotan. Nah, anak-anak kecil dalam pendidikan agama itu harus mengikuti urutan. Nah, mereka kecil itu bukan berarti harus mereka banyak di harus dihafal banyak hal, tidak. Sehingga mereka seolah-olah harus duduk ya. Kemudian orang tuanya atau uminya atau ibunya itu harus mengajar seperti guru, tidak. Termasuk kita mengasuh mereka, menjaga mereka, ya memeluk mereka, mencium mereka, itu sudah pendidikan agama. Karena apa? Anak-anak kecil, mereka itu mengenal Allah itu melalui siapa? Orang tuanya. Jadi sosok orang tuanya itu sebenarnya bagi anak itulah mewakili bahwa itu adalah Rabb-nya, itu anak kecil gitu. Ya. Karena mereka itu belum bisa bernalar. Maka perlakuan kita kepada anak, kasih sayang kita tumpahkan. Ya, padahal itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa kasih sayang kepada setiap orang tua kepada anaknya, semuanya itu sudah fitrah dan itu kita manfaatkan dan mudah sekali. Itu adalah pendidikan diniyah. Karena kita menanamkan hati mereka untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mendidik itu jangan dibayangkan seperti sekolah. Sehingga kalau kita mendidik anak di rumah berarti seperti memindah sekolah di rumah, tidak ya. Ya, jadi termasuk kita apa namanya menggendong mereka pada saat mereka menangis kita gendong, kemudian kita sayang ya, kemudian mereka bercerita kita mendengarkan, pada saat berjalan-jalan kita cerita tentang keagungan Allah, itu ada bintang, ada bulan Allah yang menciptakan, ada matahari Allah yang menciptakan, itu ada langit Allah yang menciptakan. Itu sudah pendidikan agama, karena apa? Penanaman akidah bagi anak kecil. Nah, nanti kalau anak-anak sudah besar ya, mereka sudah butuh harus banyak belajar tentang sholat, tentang syariat agama lainnya, tentang fikih dan sebagainya. Itu biasanya baru berkomunitas itu tadi, mereka belajar bersama teman-temannya di luar rumah ini. Tapi kalau masih kecil-kecil, lebih baik di rumah. Dan jangan khawatir tentang bagaimana mendidik agama, yaitu dengan kasih sayang, itu saja. Kita perhatikan bahwa ketika seorang pasangan suami istri memiliki anak, mereka mengatakan sebelum 7 tahun ya, mereka merasa seperti belum mendidik anak sebelum anaknya disekolahkan. Padahal justru sebaliknya, antara 0 sampai 7 tahun sebelum anak itu sekolah itu pendidikan yang sebenarnya. Coba perhatikan, sejak anak itu lahir hanya bisa menangis dan terlentang. Kemudian setelah berjalannya waktu sampai usia 7 tahun, mereka itu sudah bisa berbicara. Mereka sudah bisa berjalan ya. Bahkan mereka sudah bisa bercanda. Perubahan yang sangat luar biasa itu, tapi kebanyakan orang tua merasa bahwa mereka belum mendidik. Padahal kalau dilihat perubahannya sangat besar sekali. Ya. Bapak ibu tidak mengundang pelatih anak untuk bisa berjalan, tidak mengundang, tapi anak bisa belajar yang bapak ibu sendiri yang melatih. Itu sudah luar biasa. Bapak ibu tidak mengeleskan atau mengkursuskan anak untuk bisa berbicara. Bapak ibu sendiri yang melatih tanpa disadari, ya. Tentu saja atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan itu adalah pendidikan. Tapi banyak sekali orang tua itu merasa bahwa selama anak tidak sekolah itu tidak mendidik. Padahal sebenarnya itulah pendidikan sebenarnya. Kalau kita lihat perubahannya dari mereka hanya terlentang, menangis, sampai bisa berjalan, bisa berpakaian, bisa mandi, itu ternyata pendidikan yang luar biasa. Lah itulah pendidikan. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa pendidikan itu adalah seperti di sekolah. Ya, sehingga kalau mendidik di rumah berarti seperti memindah sekolah ke rumah. Ini yang perlu diluruskan pemahaman tentang ini, bahwa pendidikan rumah beda dengan memindah sekolah ke rumah. Demikian wa alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jawaban dari Ustaz tadi mewakili jawaban dari seseorang pula Ustaz tentang takut mempunyai banyak anak, karena banyak perkataan orang kalau banyak anak apakah bisa menyekolahkannya. Dalam hal ini pendidikan itu harus di sekolah formal Ustaz. Bagaimana Ustaz, apakah jawaban Ustaz tadi mewakili dari pertanyaan? Ya, jawabannya Ustaz sama. Ya, jadi itu tadi itu karena persepsi bahwa seolah-olah bahwa mendidik itu mesti harus bersekolah itu loh. Ya, sehingga kalau punya banyak anak khawatir enggak memiliki biaya enggak bisa menyekolahkan, sehingga terus dianggap tidak mengemban amanah mendidik anak. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan tadi ya, kita lihat anak kita sejak lahir sampai sebelum sekolah sampai bisa macam-macam, itulah pendidikan sejati. Tapi hanya orang tua yang banyak orang tua yang mengatakan itu bukan pendidikan ya. Tapi justru itu sebenarnya pendidikan. Kalau kita lihat anak-anak yang sudah sekolah ya. Kita lihat perubahannya, mereka sekolah sudah bisa berjalan. sudah bisa berlari ya. Paling-paling nanti perbedaannya setelah mereka lulus dari sekolah ya larinya tambah kencang sedikit saja. Itu kan perubahannya lebih sedikit dibandingkan perubahan dari bayi sampai dia bisa berjalan. Nah itulah pendidikan sejatinya, pendidik yang paling sejati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu murabbi, ya pendidik anak-anak kita, kemudian kita yang diamani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Buktinya banyak ya, tanpa kita sadari anak kita bisa berjalan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan karena kita. Anak kita bisa berbicara, bahkan anak kita menjadi soleh itu saja itu sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tidak bisa membanggakan diri kita anak kita soleh itu atas kerja keras kita, tidak bisa. Itu adalah semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh kita semua, khususnya dari dua hamba Allah tadi yang bertanya. Baik Ustaz, silakan pertanyaan terakhir tadi Ustaz untuk dilanjutkan pada sesi kesimpulan singkat. Silakan Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, para orang tua, zaman sekarang itu zaman makin keras. Maka kita tidak bisa santai-santai. Maka kita giatkan menuntut ilmu ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa terus abai terhadap smartphone yang sekarang ada. Kita mungkin perlu mempelajari ya, kita perlu mempelajari. Kita mungkin terlalu khawatir dengan anak-anak kita yang sedang main smartphone, tapi kadang-kala orang tua malah asik sendiri bermain smartphone ya. Sehingga anaknya main smartphone karena mencontoh orang tuanya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sikapi dengan adanya smartphone ini, kita sebagai orang tua ya, kita tidak bisa menerapkan metode pendidikan bapak kita dulu dengan kita itu kemudian kita terapkan ke anak kita sekarang, enggak bisa, karena zamannya sudah berbeda. Namun sebenarnya inti pendidikan itu dari zaman dulu sampai sekarang sama, dalam hal ini adalah pendidikan akhlak atau diniyah, pendidikan moral, pendidikan keimanan dari dulu sampai sekarang sama. Hanya yang berbeda adalah medianya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalau metode pendidikan itu sejatinya dari sejak zaman Nabi itu yang terbaik yang kita contoh, ya, dan tidak akan lekang dengan waktu. Tapi media itulah. Nabi mengatakan, antum alamu bi umuri dunyakum. Kita yang dianggap lebih tahu tentang urusan keduniaan kita ini, maka kita mensiasati dunia ini, ya, sehingga untuk menerapkan metode pendidikan Nabi itu dengan media ini, tetap kita bisa terdukung ya, oleh media itu, sehingga kita apa namanya bisa menjalankan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendidik anak kita sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita dalam mendidik generasi kita ini, yang mana negara kita ini sangat butuh generasi-generasi yang mereka tangguh, ya. Mereka muwahhid, ya. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita butuhkan, ya. Negara kita sudah banyak orang-orang pinter, ya, orang-orang cerdas, ya. Namun saat ini yang dibutuhkan adalah para muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itu orang-orang yang ikhlas, itulah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran. Demikian dari saya tutup, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.